Bapak ini malah sukses, nggak ada. WTS, maaf, ngerti nggak kalau kelakuannya elek? Ngerti betul nggak kelakuannya elek? Maka nggak ada perempuan nakal yang kepingin mewariskan perbuatannya kepada anak-anaknya. Kaono, wong wedok nakal, ndongakno anake, muga-muga luwih laris timbang buan. Kaono. Sekali lagi, ini nggak bisa dibohongi. Hati nggak bisa dibohongi. Maka orang melakukan kebaikan sama orang melakukan kejelekan, itu perasaan di hati pasti berbeda. Halo. Nek nglakoni apik mesti ning ati tenang, bahagia. Nek nglakoni elek mesti ning ati gelisah. Ibu, Mbak. Kita celok ibu apa tak celok Mbak? Oke. Okay. Oh, adik. Wis, adik. Kemayu. Oke, okay, oke. Okay. Wong iku nek nglakoni apik mesti ning ati tentrem bahagia, tapi nek nglakoni elek mesti ning ati resah. Gelisah, pasti itu, pasti. Coba saya tanya, bawa uang sendiri sama bawa uang organisasi, rasanya sama apa beda? Beda. Kalau bawa uang sendiri, tenang. Bawa uang organisasi? Entit entita, mesti gelisah. Makan jatah sendiri sama makan jatahnya orang lain, sama apa berbeda? Beda. Beda. Halo? Di bawah suami sendiri sama di bawah suami orang itu rasanya sama apa beda? Halo? Halo? Jangankan manusia, kucing saja ngelakoni apik karena ngelakoni elek itu sikapnya berbeda. Perhatikan kucing, kalau yang dilakukan baik pasti dia tenang. Kucing makan pindang dikasih majikan. Saya bukan bermaksud membanding-bandingkan majikan dengan sampean. Jangan terlalu sensitif, Pak. Ada kucing dikasih pindang sama majikannya. Resmi itu milik dia di tempat biasa dia makan, pasti tenang dia makan. Mesti anteng, mangan iso khusyuk, ngalang-ngali salate sampean. Karena sampean salat enggak pernah khusyuk. Lah wong enak-enak ruko dicelok majikan, kewahinan kowe. Sholat dengan majikan itu penting majikan. Ya iya toh. Pokoknya aku kapan diundang nih ngomong itu pasti saya sampaikan itu. Ya orang kok buka rahasia mau kenyataannya yang ngomong tenang. Kadang sholatnya delik-delik. Ya tak dengar moga-moga oleh majikan sing api kabeh. Moga-moga sampean dadi majikan, majikannya dadi sampean. Halo. Halo. Coba kucing mangan resmi halal sasuwanallah tenang. Apa ana bledek tuwur. Jare kucing emangnya gue pikirin santai, gak ngreket. Tapi ana kucing nglakoni barang orang kena. Pindang ditutupi rapet tindian. Tep, lakon dioke, diongkat. Delon, arep ngokem mesti pendirangan. Petik-petik pendelik-pendelik pasti. Pasti lemak sok dioke, ana wong lewat sriwet peledet melayu. Apa ndase mlebu separo lebih banyak. Itu kucing yang lakukan di kamina. Maka cirinya orang yang baik, halo. Al khairu yuhibbul khaira wasyarru yuhibbus syarra. Orang baik itu seneng manggon yang keapian, betah manggon yang keapian, kerasan berada di tempat kebaikan. Orang yang baik itu orang yang kerasan manggon yang keapian, betah mengikuti kegiatan kebaikan. Orang Islam yang baik itu orang Islam yang betah berada di masjid, betah berada di majelis taklim seperti ini. Orang Islam yang selamat itu orang Islam yang betah berada di majelis taklim, termasuk TKW yang selamat. Itu TKW yang betah kerasan berada di majelis taklim, kerasan berada di pengajian. Podho karo iwak sing selamat, iku iwak sing betah kerasan manggon nang jero banyu. Ono iwak kok ora kerasan manggon nang jero banyu, iku tandane iwak njaluk digoreng. Ono TKW ora kerasan manggon nang pengajian, iku tandane TKW njaluk digoreng. Ini kata Pak Konsul Kajari tadi kan agar 63 itu enggak bertambah. Kalau ada lagi digoreng saja. Tapi selama sampean seperti ini, insya Allah aman. Tapi gak mungkin zaman seperti ini terus, gak mungkin. Apa sama janji akan seperti ini terus? Di kamar mandi? Ya enggak, artinya dalam kehidupan keseharian, subhanallah, ajine ngrogo sarono. Insya Allah, kalau pakaian-pakaian kayak gini kan Anda kelihatan lebih cantik. Benar. Semakin terhormat, anggun, berwibawa, dan tidak mudah digoda oleh lantangan. Ya iya. Emang benar. Yang, oi, kalau saya ngaji di daerah Indonesia sana, tak sampai no, dadi wong wedoi supaya selamat, coro jajan, tiru wolem, perno gosari, rukun aman, gak dirubung laler, soale bungkusan rapet, ojo tiru bingkang, wesudoh loweh bisa, dirubung laler. Kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi, yang ada itu kesalahan dari pihak rata-rata kasus asusila yang ada itu rata-rata kesalahan dari pihak salahnya pakaian merangsang, menantang, bikin tegang. Kan sekarang mode kan, pakaian dalam jadi pakaian luar, mentok mentok, ngetok ngetok, bawah pakai bupati buka paha tinggi tinggi, roket dogur, mefet selakangan, atas sekwilda menampakkan sekitar wilayah dah belian. Pakaiannya itu kayak gini, seret, ya Allah. Sini Bromo, sini Galunggung. Untuk-untuk, ya Allah. Saya itu udah kadung dipanggil kiai. Bo kiai teman, bo enggak. Tapi udah kadung dipanggil kiai, yo saya rodo no. Lah sering kelihatan kayak gitu, ya Allah, bener. Kulo niku lek ngertos ngoten niku, masya Allah. Yo senang, jadi. Loh. Seneng nuturi. Ini burung rampung di sorak. Kok setiap tak, kira-kira dengarkan dulu. Saya itu jujur, jujur. Kalau lihat yang kayak gitu, seneng nuturi. Dan pasti saya berdoa agar kita model ngakun tuh. Ya Allah, moga-moga dicolok dikirik. Nanti kerayah dikewak di sana. Mesti saya resik sih modelnya. Ben, halo, hati, fuadum. Ya, sekarang saya kirim pemahamannya. Tak kirim pemahamannya, disini mbak, tak kirim pemahamannya dulu. Kolbu tadi di mana? Kolbu tadi di mana? Sip, rupanya cerdas-cerdas. Tak potongan tapi cerdas-cerdas. Informasi yang masuk ke otak manusia itu sumbernya dari mana? Otak mana? Informasi yang masuk ke otak kita itu sumbernya dari mata dan telinga. Cek. Dari mata dan telinga. Dari mata dan telinga. Apa yang dilihat mata, apa yang didengar telinga masuk ke dalam otak. Ditimbang-timbang oleh otak, kemudian turun ke hati. Tertanam di hati, muncul secara spontan jadi perilaku. Saya ulang. Apa yang dilihat mata, apa yang didengar telinga, itu masuk ke otak. Ditimbang-timbang oleh otak, turun ke hati, tertanam di hati, muncul spontan jadi perilaku, jadi akhlak. Maka perilaku, akhlak, moral, karakter, itu tergantung apa yang masuk dan tertanam di hati. Kalau yang masuk dan tertanam di hati baik, maka muncul jadi perilaku-perilaku baik. Tapi kalau yang masuk dan tertanam di hati jelek, muncul jadi perilaku-perilaku gampangan ini, guys. Contoh seperti sering saya sampaikan, ketika kita bersin, diucapkan apa? Alhamdulillah. Itu karena memang yang masuk dan tertanam di hati kita Allah. Maka begitu ehing spontan keluar, alhamdulillah. Yang diucapkan pasti baik. Tapi maaf, kadang kan ada orang yang bersin itu yang diucapkan bukan alhamdulillah, bukan menyebut nama Allah, tapi malah nama-nama makanan. Wakeh ngono. Bakso. Soto. Ono. Es teh. Ada wajib. Itu maaf, berarti yang masuk dan tertanam di hatinya adalah departemen perbadokan. Ini spontan kok, spontan, bener spontan. Iya, kita lagi jalan, kaki terantuk batu, sikil kesandung batu, jebret, innalillah, masya Allah, ya Allah. Ini memang yang masuk dan tertanam di hati kita Allah, maka metune apik. Tapi kadang ada orang yang lagi jalan kesandung, jebret, yang diucapkan malah nama-nama binatang. Pokoknya kewan sikil papat yang metu kabeh. Itu berarti kelakuannya kelakuan binatang. Oh no, wedok bisa melakukan asu, ya Allah. Kesandung cuma jaran, ya. Itu berarti wateknya watek jaran. Kita ini mau cuman gus jaran persis. Polanya kaya jaran, gidrang-gidrangnya kaya jaran, rambutnya kaya jaran. Halo. Muyo ya kaya jaran. Mau panjang jaran. Sorry. Ini sekali lagi karakter. Maka otak, hati harus dilatih dengan ucapan yang baik. Halo. Ini mudun diawasi. Kau berpaling dariku. Otak, hati harus dilatih. Latihannya dengan ucapan-ucapan yang baik. Bukankah ucapan yang baik itu menentukan akhir hayat seseorang? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ucapan menentukan. Maka tolong perhatikan, ada satu ungkapan, ada satu dalil yang sering juga saya pakai, cuma belum saya sampaikan ke sampean. I hear, I forget. I see, I understand. I grow, I remember. Baleni neng, gak iso. Gak bisa diulang siaran radio sana. Halo. Sami'na fanasina. I hear, I forget. Nanti reken no. Entah angen-angen kok kaya wong bintu. Saya dengar, saya lupa. Uy. Ah. Capek lu gue. I hear, I forget. Saya dengar, saya lupa. Sesuatu itu kalau cuma didengar mudah terlupakan. Saya ulang. Sesuatu itu kalau cuma didengar mudah terlupakan. Biasanya ngaji juga begitu. Ngaji pun gak cuma ngaji kuping, iku sing sering mlebu kuping tengen, metu kuping tengen. Metu kuping kiwa lumayan. Isek masuk onok labete. Ini mendal. Jadi masuk kuping kanan, keluar lagi kuping kanan. Mendal. Maka jangan hanya pakai telinga. Sesuatu yang hanya berdasarkan telinga itu sering salah faham dan sering menimbulkan faham yang salah. Kan banyak fitnah itu gara-gara bisik-bisik tetangga. Gak harus tetangga. Gara-gara ini. Halo. Maka terusannya, I see, I understand. Nah, tiba-tiba kau berdiri-diri dulu. Enggak tahu kalau di belakang saya banyak orang-orang besar. Mana rasa kalian takut besar apanya? Ya, besar orangnya. Saya lihat, saya mengerti. Pak, ngomong aduh. Ngerungono sampai antara ngerungono aku. Saya lihat, saya mengerti. Kalau dilihat, itu lebih mudah dimengerti daripada sekedar didengar. Artinya, pengaruh dari melihat itu lebih kuat daripada saya ulang Mbak, nang lu Mbak aja omong apa Mbak. Oh, yang wong are-are gak nyawang aku terus nyawang sampean. Iya, kuning-kuning sampean sampean gawe wedak ning aku ora. Ate asline aku wis gosong ngene iki. Iya, meskipun gosong tapi alhamdulillah banyak juga yang ngelokno aku ireng. Saya lihat, saya mengerti. Kalau dilihat itu lebih mudah dimengerti. Mulane setitik ngaji itu daripada sekedar ngrumokno ngangge kuping, lebih cepat masuk ke otak yang langsung dibaca. Membaca itu pengaruhnya lebih kuat daripada mendengar. Maka hati-hati menggunakan mata. Apa yang dilihat oleh mata masuk ke otak, ditimbang oleh otak, turun dalam hati. Kemarin sempat saya sampaikan, halo, mata kalau benar penggunaannya, subhanallah, subhanallah, pahalanya luar biasa. Ada dua mata yang kelak di akhirat tidak akan pernah tersentuh api neraka, gak akan pernah terjamah api neraka, gak akan pernah terbakar api neraka. Kalau penggunaan mata itu baik. Satu, mata yang sering digunakan untuk menangis karena takut kepada Allah, menangis karena menyesali dosa yang pernah diperbuat. Dua, mata yang digunakan untuk melihat dan menyaksikan kebesaran Allah SWT, diambil hikmahnya. Juga mata yang digunakan untuk baca Quran, baca kitab, baca buku-buku ilmu yang manfaat. Pokoknya mata yang digunakan untuk melek ngaji. Kayak yang ini mulanya yang ngaji melek. Halo? Sing merem tolong jongkrono pisan. Ngeruti merem niku nulari kok. Yang paling kuat adalah I go, I remember. Saya kerjakan, saya. Teringat. Saya ulang. Saya kerjakan, saya teringat. Perilaku lahir itu pasti membekas ke dalam batin. Ketika kita lakukan, kita pasti akan selalu teringat. Bahkan, tolong perhatikan. Apapun yang direkam oleh otak kita, itu tidak pernah hilang. Hanya tertindih oleh kepentingan sesaat, dan suatu ketika bisa muncul kembali. Halo? Apapun yang direkam oleh otak kita, itu enggak pernah hilang. Hanya tertindih oleh kepentingan sesaat, dan suatu ketika bisa muncul kembali. Saya tanya jawab yang jujur. Mbak yang hadir di sini dulu pernah naksir seseorang? Pernah. Pernah naksir seseorang? Pernah. Tapi enggak kesampaian? Iya. Kasihan deh. Saya juga pernah, jujur. Enggak, tapi yang saya dapat jauh lebih baik daripada yang saya taksir dulu. Halo sayang. Jujur, saya juga pernah menaksir seseorang, tapi orang yang saya taksir enggak naksir saya. Saya enggak merasa patut untuk dikasihani. Kenapa? Karena yang saya taksir dengan yang saya itu justru lebih baik yang saya dapat. Justru yang dulu saya taksir enggak mau itu pasti sekarang menyesal luar biasa dia. Jujur, namanya orang dalam urusan itu saya pernah dikecewakan, mengecewakan apalagi. Nggak, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini tidak pernah dikecewakan dan tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Murah arah mandi, karena itu nggak mungkin terjadi. Subhanallah. Halo. Kita rata-rata dulu pernah menaksir seseorang tapi gak kesampaian. Suatu ketika bisa ingat kembali gak? Bisa. Suatu ketika bisa ingat kembali gak? Bisa. Bahaya. Masa diterus-terus no. Saya tanya lagi, waktu kecil dulu, halo? Ya. Yang datang di sini waktu kecil dulu pernah nyuri gak? Ya. Siapa yang gak pernah nyuri sama sekali angkat tangan? siapa yang gak pernah nyuri angkat tangan. Waktu kecil dulu. Pak Hari dulu pernah nyuri. Orang sekarang jadi konsul-konsul di KBRI itu dulu kecilnya pasti pernah nyuri. Aku ibu yang tahu. Lu jujur toh? Pernah. Nyuri apa? Rahasia. Nanti diceritakan kenakalannya enggak ditiru bocah-bocah. Subhanallah. Pernah, yo mbuh saiki kok iso dadi kiai aku dhewe ora gunung ya. Pernah. Dan satu ketika pasti itu akan muncul kembali, ingat kembali. Maka hati-hati memasukkan informasi ke otak kita. Hati-hati, harus dilatih dengan pertama ucapan yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Ucapkan yang baik. Kalau enggak bisa mengucapkan yang baik, lebih baik diam. Halo. Teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Falyaqul khairan. Ucapkan yang baik. Ucapan yang baik itu ucapan yang manfaat. Ucapan yang manfaat dan diperlukan. Kalau enggak manfaat, enggak diperlukan, enggak usah ngucap, enggak usah ngomong, ngone kakean malah salah. Coba yang punya anak. Misalnya ketika sampean punya anak nakal, yang sampean ucapkan apa? Bocah kurang ajar, ngono to? Hei. Bocah kok nakal, bocah kok kurang ajar, anak nakal, anak kurang ajar. Dengan sampean ucapkan anak nakal, anak kurang ajar, kira-kira nakalnya, kurang ajarnya waras napa mboten? Malah dadi. Malah nemen bodho karo sampean dongano. Anak kurang ajar. Ya pas ana malaikat, amin. Anak kurang ajar temen iku dongane sampean. Apalagi ibu-ibu iku biasane rada merawat oleh ning anak. Ibu-ibu iki lho. Rokok merawasno, sing wis ibu, sing mbak belum. Yang sudah ibu biasanya merawasno. Kenapa? Marah sama suami, mantul sama suami, gak berani. Akhirnya anak sing dimusuh. Itu rahasia perempuan seperti itu memang. Nang wong lanang mantul gak wani, anak sing dimusuh. Subhanallah. Kadang anak bocah kualat. Ya Allah, kena kualat teman mandi ucapane sampean dhewe. Lah nek anak sampean kualat berarti sampean mbok-mbokane. Lah sampean meteng iku berarti gembel wong. Saman manak nguwetin kuyang ngetokno wong. Nah saman gerangannya wong kuala. Jangan seperti itu. Coba ketika anak nakal saman astaghfirullah, subhanallah, ya Allah. Kira-kira jadi marah gak? Hah? Gak kira no wong marah karo zikir. Ketok anak kok subhanallah. Yakin gak mungkin. Gak mungkin jadi marah. Wis samane nggo sapu ya, nggo sapu. Kate mbok seblek anakmu. Sale. Misale wis. Wis pokoke sing apik lah, apa subhanallah, apa Allahu Akbar, ya Allahu Akbar kok kaya ateng lawan setan kok samane. Ya aja terlalu Allahu Akbar lah. Iku kaya tani arep matani wong kafir ae. Lha nganten anyar. Nanti nanya gak apa-apa. Dalam kamar Allahu Akbar. Biar mertua dengar, wah lagi sholat ini. Allahu Akbar. Dipikir sholat padahal ya sholat. Padahal sholat gitu. Nenek musuh anak ya Allahu Akbar. Jalan, ya Allah. Astagfirullah. Subhanallah. Andaikan itu memukul, memukulnya bukan karena nafsu. Andaikan terpaksa kok nyeples tenang, itu nyeplesnya bukan karena nafsu dan tidak ditunggangi setan, karena setan gak mungkin barengi wong sing dikir. Iya, andaikan terjadi. Tapi insya Allah ketika yang kita ucapkan astagfirullah, masya Allah, ya Allah, mungkin jadi marah, gak mungkin jadi marah. Saya ngomong-ngomong, marah itu boleh apa enggak? Marah itu boleh apa enggak? Boleh. Oke, kalau boleh tolong tunjukkan saya perda mana yang memperbolehkan orang marah. Perda mana yang memperbolehkan orang marah? Halo? Kalau ayat Quran, ayatnya mana? Kalau hadis, hadisnya yang mana? Saya kepengen tahu. Tegas iya, kalau marah nah, yang ada itu wal kaziminal ghaiz wal afina 'anin nas. Kan seperti itu. Orang yang bertakwa itu siapa sih? Orang yang mampu menahan amarahnya dan mudah memaafkan orang lain. Ya. Yeah. Niku ayate wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa itu muttaqin? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas. Orang takwa itu orang yang mampu menahan amarahnya dan mudah memaafkan orang lain. Mampu menahan amarah. Berarti marah itu tidak boleh. Halo. Di ayat lain, wasyabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's. Orang-orang yang mampu mengendalikan diri di setiap menahan amarahnya di setiap kesulitan, kesempitan, penderitaan. Wasabirin, orang-orang yang mampu bersabar. Fil ba'sa wa dharra wa hinal ba'as, dalam keadaan kesulitan, kesempitan, berbagai macam penderitaan. Sabar, sabar, dan sabar. Lawannya sabar adalah marah. Lu. Di hadis yang lain lebih tegas Rasulullah menyatakan, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Jangan marah, maka bagimu surga. Kalau marah, bagimu neraka. Berarti marah boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Alhamdulillah, langsung berubah. Belum setengah menit sudah berubah. Tadi boleh, sekarang enggak. Ini bukan berarti pelit pelan enggak. Bukti bahwa sampean itu cerdas. Cerdas nih roke. Tidak boleh. Maka kalau mau marah, tolong ucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Maka nanti insya Allah gak akan jadi marah, gak akan jadi